bagian yang perlu ada dalam kehidupan ini. Rindu akan mendorong kita memiliki keinginan yang segera diwujudkan lewat usaha. Sehingga apa yang kita rindukan tak hanya jauh di pelupuk mata, tapi kini menjadi milik. Namun, hati-hati. Jadi perindu bisa jadi persoalan kalau Anda hanya perindu kekuasaan. Segera pinggirkan itu dari kehidupan. Karena perindu yang sejati adalah perindu kasih sayang. Kasih sayang pun akan memberikan saudara kekuatan. Kasih sayang pun akan memberikan kita kekuasaan. Karena semua orang sayang kepada kita dan akan mendengarkan pendapat kita. Semua orang sayang pada kita dan akan percaya mengikuti langkah kita. Tapi perindu kekuasaan, ia memegang pedang mengancam yang lainnya. Dalam ketakutan orang mengikutinya, tapi tinggal menunggu ledakan yang luar biasa. Pada ujungnya, hanyalah pertikaian dan kekacauan. Mari belajar untuk jadi perindu kasih sayang. Dan jangan gila menjadi perindu kekuasaan. Bulatkan hati, bangun tekad dengan penuh berani untuk terus belajar menjadi perindu kasih sayang. Maka Anda sudah membuka jalan indah di kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirait.